بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. قل أعوذ برب الفلق. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. من شر ما خلق. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. ومن شر غاسق إذا وقب. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. ومن شر النفاثات في العقد. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. ومن شر حاسد إذا حسد. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.